Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-Allamah Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala fi kitabih Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi As-Sahihain. Qala al-Imam Abu Abdullah ibn Majah rahimahullahu taala قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن المبارك عبد الله بن مبارك عن حرملة ابن عمران قال سمعت أبا عشانة المعافري. Disebutkan di bawah itu namanya Hayy bin Yu'min. Qala sami'tu Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu yaqul. Aku pernah mendengar Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu thalathu banatin, barang siapa yang memiliki tiga anak putri, fasabara alaihinna, lalu dia sabar di dalam mendidik mereka, ya, dalam merawatnya, mengasuhnya, mendidik mereka, wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jiddatihi, wa at'amahunna, dia memberi makan mereka, wa saqahunna, memberi minum mereka, wa kasahunna, dan memberi pakaian kepada mereka, min jiddatihi, dari usaha dia, dari harta kekayaan dia. Kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah, maka anak-anak putri tadi nanti sebagai hijab bagi dia dari neraka di hari kiamat. Qala Syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun sahih wa Abu Usyanah wa Hayy bin Yu'min. Al haditsu akhrajahu Imam Ahmad faqala rahimahullahu haddatsana Abu Abdurrahman عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حرملة بن عمران به وأخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حرملة بن عمران به. Maka hadis ini sumbernya dari Harmala bin Imran, meriwayatkan dari beliau dua orang, Abdullah bin Mubarak dan Abdullah bin Yazid Al-Muqri. Tayyib, hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bab Asbabul Bu'di 'anil Nar, sebab-sebab jauhnya seseorang dari neraka. Untuk menjelaskan di antara sebabnya ialah as-sabru 'ala tarbiyatil banat. Di antara sabab jauhnya seseorang dari neraka, bahkan dihijabi dari neraka, ketika dia sabar. Sabar di dalam mentarbiyah anak-anak putri. Ya, sabar dalam mentarbiyah anak-anak putri. Disebutkan berapa orang? Tiga orang anak putri. Sabar merawat mereka, ngasih makan, ngasih minum, ngasih pakaian. Sabar dalam mendidik mentarbiyah mereka, sehingga menjadi anak-anak putri yang salihah. Barakallahu fikum. Ini menjadi sebab ayahnya atau orang tuanya dihijabi dari neraka. Ketika dihijabi dari neraka, otomatis jauh dari neraka tadi, tidak dimasukkan dalam neraka dengan sebab sabarnya dia di dalam mentarbiyah anak-anak putri. Tayyib, disebutkannya anak putri di sini dikarenakan mengurusi mereka, mentarbiyah mereka memerlukan upaya dan usaha yang ekstra ketat. Harus betul-betul sabar. Karena yang pertama, fitrahnya wanita lemah. Ya, fitrahnya wanita itu lemah. Sangat memerlukan perhatian, sangat memerlukan sedikit pengorbanan dan perjuangan dalam mengurusi mereka. Yang kedua, barakallahu fikum, ialah dikarenakan pada umumnya yang namanya anak wanita tanggung jawab penuh orang tua. Kalau anak laki-laki itu nanti dia lebih mandiri. Dia sebagai laki-laki dikasih tanggung jawab untuk berdiri sendiri, berdikari, mandiri. Tapi kalau anak wanita itu diurusi sama orang tua lebih khusus. Barakallahu fikum. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai mereka berkeluarga. Itu yang ngurusi orang tua. Anak laki-laki begitu sudah bisa sendiri, maka dia disuruh nyari sendiri. Kalau mau zuat, mau nikah, suruh usaha dulu sendiri. Mandiri dulu, sudah punya kemampuan untuk mandiri, barakallahu fikum, maka dia akan mencari sendiri. Orang tua lepas. Itu umumnya anak laki-laki. Sehingga disebutkan di sini anak wanita. Paham ya? Barakallahu fikum. Sehingga hadisnya ini khusus untuk tarbiyah banat. Dan banat di sini adalah banatnya dia sendiri. Anak putri kandungnya sendiri. Namanya tidak masuk padanya banin, anak laki-laki. Nasnya menyebutkan banat. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya? Difahami. Ini terkait dengan tarbiyah. Dalam riwayat yang lain dikaitkan dengan masalah kematian anak. Kalau kematian anak itu umum, baik anak laki atau anak wanita. Barang siapa yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya, kemudian dia bersabar dan segala macam, maka menjadi hijab dari neraka. Ditanyakan, 2 orang anak ya Rasulullah? Benar, 2 orang anak. Disebut dalam lafaz yang lain, 1 anak ya Rasulullah? Beliau mengatakan, 1 anak. Ini babnya lain lagi. Ini terkait dengan sabarnya orang tua mengikhlaskan kepergian anaknya yang masih belum balig meninggal dunia. Ketika dia sabar, ihtisabul ajr innallah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka anak yang masih kecil yang belum balig yang mati itu sebagai tameng hijab bagi orang tua dari api neraka. Kalau yang ini yang dihitung jumlah anak, bukan terkait dengan status anaknya. Bisa laki, bisa perempuan. 3 ya, 2 masuk. 1 juga termasuk yang dalam hadis. Barakallahu fikum. Maka bersabarlah kalian ketika mendapatkan anak putri. Ya, bersabarlah kalian ketika mendapatkan anak putri. Nikah dapat anak putri, usaha lagi putri lagi, usaha lagi putri lagi, terus usaha lagi putri lagi, masya Allah, sampai 10 orang putri semuanya, luar biasa. Ada Abu Nisa, ada Abu Nisa. Jangan mengeluh, jangan sebagaimana orang-orang jahiliyah terdahulu yang mereka mengeluh ketika mendapatkan anak putri. Bahkan mereka merasa malu mendapatkan anak putri. bahkan kebiasaan jahiliyah, mereka mengubur hidup-hidup anak putrinya. Wa'dul banat. Ini barakallahu fikum tindakan yang dosa besar. Maka Islam memuliakan anak putri. Kaum muslimin diminta untuk tidak meniru cara-cara jahiliyah. Anak putri dibesarkan, dicintai, disayangi, diperhatikan, sabar dalam mengurusi mereka, memberi makan minum mereka, mentarbiah mereka sampai dia besar. Dikasih keutamaan kalau tiga dan dia sabar, maka menjadi hijab dari api neraka di hari kiamat nanti. Faham insyaAllah ya? Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala al-imam Ahmad rahimahullah haddathana Hajjaj qala haddathana Al-Layth ibn Sa'd. Hajjaj di sini di tapaka ini Hajjaj ibn Muhammad al-Musisi insyaallah. Ini yang lagi ikhwan ya. Thiqatun. Qala haddathana Al-Layth ibn Sa'd al-Misri. قال حدثني يزيد ابن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا bahwasanya mutarrif min Bani Amir bin Sa'sa'ah, mutarrif dari Bani Amir bin Sa'sa'ah, dan akan disebutkan namanya mutarrif bin Abdullah ibn Syikhir sayati. Bahwasanya mutarrif ini haddathahu, menyampaikan hadis kepada dia, anna Uthman ibn Abi al-As al-Thaqafi da'a lahu bilabanin liyusqiyahu. Bahwasanya Uthman bin Abi al-As al-Thaqafi radhiyallahu an pernah memanggil mutarrif ini, dipanggil untuk dikasih minum susu. Masya Allah, ayo sini, ada susu diminum. Faqala mutarrif, maka berkata mutarrif, inni sha'im, sesungguhnya aku sedang puasa. Faqala Utsman, maka berkata Utsman bin Abi al-As radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyamu junnatun minan nar, puasa itu perisai atau tameng dari neraka. Ka junnati ahadikum minal qital, seperti perisai salah seorang di antara kalian ketika perang. Wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamun hasan, puasa yang baik, ialah siyamu thalathati ayyam minasyahr, puasa tiga hari dalam sebulan. Qala syekhu rahimahullah, hadha hadithun sahih, rijaluhu rijalus sahih, wa mutarrif huwa ibnu abdillah ibnu syikhir. Wa qala nasaiyu rahimahullahu ta'ala, أخبرنا قتيبة وقتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث الليث ابن سعد yang sebelumnya, عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند. Maka di sini hadis ini sumbernya dari Laith bin Sa'ad, ya, meriwayatkan dari beliau dua orang, Hajjaj dan Qutaibah. Sumbernya Laith ibn Sa'ad. An Yazid bin Abi Habib an Sa'id bin Abi Hind anna mutarrifan rajulan min Bani Amir bin Sa'sa'ah hadathahu. Bahasanya mutarrif, seorang laki-laki dari Bani Amir bin Sa'sa'ah, menyampaikan hadis kepada dia, anna Uthman bin Abi al-As da'a lahu bilabanin liyusqiyahu. Bahwasanya Uthman bin Abi al-As memanggil dia untuk diberi minum susu. Faqala mutarif, ini sa'im, berkata mutarif, ini saya adalah orang yang berpuasa. Faqala Uthman, maka berkata Uthman, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun ka junnati ahadikum minal qital." Puasa itu adalah perisai seperti perisai salah seorang dari kalian dari peperangan. Qala Syekh rahimahullah, "Hadza haditsun sahihun 'ala syarti syaikhain wa mutarrif wa ibnu Abdillah ibn Sikhir." Al haditsu akhrajahu Ibnu Majah. Indah. Naam. Hadis ini barakallahu fikum sangat jelas. Di antara sebab orang itu jauh dari neraka ialah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Di antara sebab orang itu jauh dari neraka, ditamengi, dihijabi dari neraka ialah dengan dia memperbanyak puasa. Dari lafadznya umum meliputi siyamu fardhin wa siyamu naflin. Umum meliputi puasa yang fardu dan puasa yang sunnah. Barakallahu fiik. Namun dari terusan hadis menunjukkan puasa apa ya? Puasa apa? Puasa sunnah. Disebutkan di lafaz yang kedua, siyamun hasan, siyamu thalathati ayyamin minasyahr. Puasa yang baik, puasa 3 hari dalam sebulan. Berarti dia puasa sunnah. Intinya ini merupakan fadilah siam secara umum. Baik siam fardu atau siam nafil yang sunnah. Di antara keutamaannya akan menjadi tameng perisai bagi pelakunya dari neraka di hari kiamat nanti. Di samping keutamaan-keutamaan yang lain bagi orang-orang yang berpuasa, barakallahu fikum. Naam, siam ya. Perbanyaklah puasa. Tayyib, faedah yang lain adalah hadis ini menjelaskan tentang keutamaan puasa 3 hari dalam sebulan. Berkhusus sebab disebutkan dalam riwayat ini. Tayyib, puasa 3 hari dalam sebulan yang afdal ialah pertengahan bulan Hijriah tiap bulannya. Tanggal 13, 14 dan 15 bulan Hijriah. Hitungan Hijriah bukan Masehi. Faham ya? Ini disebut dengan Ayyamul Bidh. Puasa pada hari-hari putih. Dikatakan Ayyamul Bidh dikarenakan bulan ketika itu purnama. Nah, bukan puasa karena bulannya loh ya. Puasanya karena Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan putih karena bulannya sedang purnama, cahayanya terang, menerangi bumi ini. Nah, barakallahu fikum. Dikatakan siyamun hasan, puasa yang baik. Keutamaan yang lain seperti puasa, puasa setahun. Al hasanatu bi asri amsalihah, satu kebaikan diganjar 10 kali lipat. Nah, ketika antum puasa 3 hari dalam sebulan sama dengan puasa sebulan penuh. Sebulan penuh. Ketika antum terus tiap bulan puasa 3 hari sampai setahun, maka seperti puasa setahun. Paham ya? Al hasanatu bi asri amsalihah. Satu kebaikan tiganya 10 kali lipatnya. Puasa 3 hari dikasih pahala 30 lipat. Sama dengan sebulan. Kalau tiap bulan rutin demikian dalam selama setahun, maka seperti puasa selama setahun penuh. Barakallahu fik. Nah, itu janar keutamaannya, barakallahu fik. Disebutkan oleh para fuqaha dalam puasa 3 hari dalam sebulan itu diperbolehkan awal syahr, awal bulannya, atau akhir syahr, akhir bulannya. Walaupun yang afdal tengah-tengahnya. Jadi boleh antum 3 hari di awal, atau 3 hari di akhir, atau 3 hari di tengah-tengah. yang jelas berturut-turut. Harus berturut-turut. Siyamu thalathati ayyam minasyahr. Lafadz umum, 3 hari dalam sebulan. Harus berturut-turut. Di awal berturut-turut, atau di tengah berturut-turut, di akhir juga berturut-turut. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Hadza wadhih. Faedah yang lain ialah anjuran untuk it'amut ta'am. Anjuran untuk memberi makan dan minum orang lain. Imma sadaqah wa imma hadiah. Ya, bisa jadi diniatkan sebagai sedekah kalau fakir miskin, atau diniatkan untuk hadiah kalau dia bukan fakir miskin. Seperti yang dicontohkan di sini sama Utsman bin Abil As, dia memanggil mutarrif untuk dikasih minum susu. Namanya itu termasuk it'amut ta'am. Memberi makan orang lain makanan atau minuman. Ini merupakan sifat keislaman seorang muslim yang utama. Ketika Rasul tanya ayyul islami afdal, Islam apa yang paling afdal, beliau mengatakan tut'imut ta'am, engkau memberi makan orang lain, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang enggak kamu kenal. Namanya it'amut ta'am. Di sini pada kata-kata da'a lahu bilabanin liyusqiyahu. Barakallahu fikum. Gitu ya, anjuran memberi makan orang lain. Sedekah atau hadiah. Sedekah untuk fakir miskin, kalau hadiah untuk selain fakir miskin. Gitu ya. Dan jangan memandang kecilnya atau sedikitnya yang kita berikan kepada seseorang. Namun yang kita pandang keikhlasan kita dan efek positifnya. Ya, efek positifnya akan menumbuhkan rasa cinta, ukhuwah yang lebih rekat, lebih dalam antara mereka berdua. Kemudian yang diberi makan dan minum bisa satu orang, bisa pula lebih dari satu orang. Barakallahu. Faedah yang lain yang bisa kita ambil adalah sikap seseorang yang diberi makan ketika dia berpuasa. Sikapnya ialah dia menyampaikan atau mengatakan kondisinya, inni shaim. Ini bukan termasuk riya. Bukan termasuk riya, tetapi menjelaskan kepada orang yang memberi keadaan dia saat itu. Saya lagi puasa, tidak mungkin minum susu, makanan semisal. Barakallahu. Nah, ketika undangan dia diundang makan bersama atau minum bersama, maka dia boleh tidak hadir, minta maaf, atau dia boleh hadir hanya untuk mendoakan kebaikan bagi yang mengundang. Jazakallahu khairan atas undangannya. Maaf, saya lagi puasa. Dia pergi selain. Tayyib, ketika yang diberi makan berpuasa, maka yang memberi makan tadi memberikan support, memberikan semangat, disebutkan keutamaan-keutamaan puasa bagi orang tersebut. Seperti yang dilakukan sama sahabat Utsman bin Abil As radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Naam ikhwan. Kalau dikasih labas, ini untuk antum, simpen aja untuk buka puasa. Terima, jazakallah khairan. Hah? Cukup kau mengatakan saya puasa, dan mengatakan, ya apa, boleh saya simpen? Bilang aja, saya lagi puasa. Oh puasa, ya sudah pak, mau tak kasihkan sama yang lain. Labas, khair insyaallah. Jangan mengatakan, untuk saya saja. Tak simpen di kulkas, nanti untuk buka puasa. Tidak harus demikian. Jangan terlalu israfun nafsin. Paham ya? Dikasih alhamdulillah, ndak juga ndak ada masalah. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bis-shawab. Qara'na haditsain, hadits Uqbah bin Amir wa hadits Utsman bin Abil As. Dihafalkan dua-duanya dikarenakan pendek riwayatnya. Barakallahu fiikum walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum. Naktafi ila huna, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.